pojok bangku deretan belakang. Di dalam kelas penuh dengan obrolan, selalu mengacau laju hayalan. Dari jendela kelas yang tak ada kacanya, dari sana pula aku mulai mengenal seraut wajah berisi lamunan. Pasti lagu ini tercipta darimu, itu pasti.